Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, umpamanya ada satu keluarga perbedaan aliran. Jadi untuk mengatasi aliran itu perbedaannya, contohnya gimana? Umpamanya ada yang alirannya NU, ada yang alirannya Muhammadiyah, itu satu keluarga. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah tentang hidup satu rumah tangga beda aliran. Ini gimana Pak Ustaz? Dijamin berantem terus itu. Susah orang kayak gitu. Makanya orang itu menikah, bagaimana kata Rasulullah, fatfar bidadiddin taribat yadak, pilihlah agamanya maka engkau akan beruntung. Mana agama di sini ya harus seakidah, karena kalau tidak seakidah susah. Suaminya meyakini zikir dengan keras suara boleh, istrinya enggak meyakini. Doa akhirnya suami, Allahumma inna nas'aluka ilman nafya, jangan dikerasin, bikin enggak mantap aja berantem. Keder orang kayak gitu itu ya. Lah ini kalau sudah terlanjur gimana Pak Ustadz? Ya dibangun komunikasi. Dek, akidah inti beda dengan saya. Tapi bisa enggak? Enggak usah nyaci maki. Nah gitu. Jadi tetap hidup rukun tapi ada perjanjian. Kalau ada caci maki dek, awas. Ya. Nyari lagi nanti nikah. Ya, enggak seakidah, gimana lagi ya? Enggak seakidah, ini capek nanti ini. Ini suaminya pengen ziarah kubur, istrinya mencak-mencak di rumah. Syerik. Loh, enggak bisa itu nanti kayak gitu itu. Repot sudah kayak gitu Bapak Ibu, pasti berantem terus. Kita itu menemukan berapa banyak orang itu ya curhat, istrinya itu dari kalangan orang enggak meyakini adanya tahlil maulid, suaminya yakin, berantem terus Pak. Sampai anak saya dipisah. Anak pertama ikut inti enggak apa-apa, anak yang kedua biar ikut saya, akidah saya. Sampai seperti itu. Jadi sudah enggak enak Bapak Ibu, enggak enak. Makanya di sini ya dijalin komunikasi yang benar, duduk benar. Kalau enggak, ayo datangkan ustaz. Inti nikah itu untuk menyatukan pemahaman. Sudahlah kalau memang pemahaman inti enggak mau maulid, ya sudah, jangan mencaci suamimu yang maulid. Berarti kamu enggak menghargai suamimu dong. Kan gitu. Atau suami enggak boleh saat itu mencaci maki istri enggak mau datang mau maulid, berarti suami enggak menghargai. Jadi intinya boleh berbeda pendapat asal mulutnya dijaga. Tapi kalau sudah berani komentar sana sini akan terpicu nanti pertengkaran terus. Sehingga dijamin makan bareng enggak jadi nanti. Kenapa? Suaminya pengen pakai sendok, istrinya pakai tangan. Karena pakai sendok bid'ah. Nah ini tambah gak karuan nanti ini. Keder orang kayak gini ini. Iya kan? Makanya sudah paling enak Bapak Ibu duduk bareng. Sudah lama Umi, saya ngerti lah Umi kan gitu. Saya milih Umi ini ya sudah terlanjur, salah kaprah. Akidahnya gak benar. Tapi Umi masa kita harus cerai sih? Sudahlah Umi. Udahlah urusan kayak gini gak usah digedik-gedikan. Saya paham Umi gak mau tahlilan, gak mau ziarah kubur. Tapi saya mau tahlilan ziarah kubur, Umi harus menghargai saya dan saya menghargai Umi. Nah, makanya Umi nanti ya sudah makan bareng. Jadi sudah enggak boleh ribut. Kalau masih ada ribut ya pasti nanti. Tapi Bapak Ibu enggak bisa. Wong adik akidah mereka itu memang akidahnya suka ribut. Enggak bisa. Mungkin diam 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan. Setelah itu ribut lagi nanti. Ya sudah, kalau memang pengen ribut kayak gitu, suaminya yang sabar. Ya, suaminya sabar. Suami sabar disakiti istri, wali. Pak, dengar ini. Ada seorang ulama besar dari Yaman itu diangkat menjadi kekasih Allah karena sabar dari godaan istri yang terkutuk. Jadi istrinya itu super Bapak Ibu. Waduh, kalau nguji itu Masya Allah istrinya. Tapi suaminya enggak pernah marah. Ada temannya datang. Ya kan, wong namanya teman datang lama enggak ketemu, disajikan makanan sama suaminya. Apa kata istrinya? Makanan tinggal 1 piring kasihkan tamu, dia ambil lagi. Kata temannya, itu istrimu ta? Iya, kok kayak gitu? Sudahlah biar, enggak usah diomongin. Ayo kita makan di luar. Jadi enggak pernah ngambil pusing kejelekan istri. Tapi gara-gara itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasih Allah. Tapi ingat, bukan berarti nanti pulang kurang ajar sama suami, Bu. Neraka ini. Enggak, ini kalau ada suami yang mau bersabar, insya Allah mulia. Masih ingat gak ada seorang yang disakiti sama seorang istri sampai dia pulang dikawal harimau? Iya kan, seorang suami yang sabar disakiti oleh seorang istri, istrinya kalau ngomong waduh cerewet, bentak-bentak, tapi dia sabar. Akhirnya setiap dia mencari kayu bakar, pulang kayu bakarnya dibawakan oleh harimau. Harimau sampai tunduk. Menjadi kekasih Allah. Jadi Pak, kalau ketemu istri cerewet, sabar. Istri gatelin, sabar. Ini mau ngangkat derajat saya ini. Sabar, tapi ingat Bapak Ibu ya. Kalau ibu cerewet, suka marah, enggak benar, ini ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.